Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Halaman 13 Al-Asma'ul Mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Isim-isim yang mu'rab, yang berubah harakat akhirnya, dan tanda-tanda i'rabnya. Di sini disebutkan 9 isim yang telah kita bahas. Yang intinya dari 9 isim itu kembali kepada 3 jenis: isim mufrad, mutsanna, dan jamak. Jamak dibagi menjadi 3. Isim mufrad ada sekian, sehingga totalnya ada 9 jenis isim. Dari 9 jenis isim ini, masing-masing bisa dalam keadaan marfu, mansub, maupun majrur. Kita baca contohnya waladun. Jadi cara membaca tabel ini adalah dari contoh, dari misal. Waladun marfu'un. Kalimah atau kata waladun itu dalam keadaan marfu'. Jadi kita baca waladun marfu'un. Waladun itu marfu', artinya apa? Terrafa'kan. Wa alamatu raf'ihi dhammatun, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Di mana? Di akhirnya, alal akhir atau ala akhirihi. Tanda rafa'nya adalah dhammah, ala akhirihi, di atas akhirnya, pada harokat akhirnya, yaitu dhammah pada huruf dal dari waladun. Mengapa cirinya atau alamatnya, tandanya dhammah? Li'annahu al-ismul mufradu. Dikarenakan waladun itu adalah isim mufrad. Bisa diikuti? Waladun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Boleh, sampai situ saja boleh. Li'annahu al-ismul mufradu. Dah, cukup sampai situ. Waladun adalah marfu' dan tanda rafa'nya adalah dhammah, dikarenakan dia adalah isim mufrad. Kemudian waladan mansubun wa alamatu nasbihi fathatun, li'annahu al-ismul mufradu. Waladan adalah mansub, ternasobkan, sedangkan tanda nasobnya adalah fathah, dikarenakan waladan adalah al-ismul mufrad, isim mufrad. Waladin majrurun wa alamatu jarrihi kasratun, li'annahu al-ismul mufrad. Waladin, dia terjarkan, majrurun, sedangkan tanda jarnya adalah kasrah, dikarenakan waladin adalah isim mufrad. Demikian pula pada isim yang kedua sampai isim yang ke-9. Waladani, siapa yang bisa? Coba, pardon. Waladani, yang keras. Waladani. Itu ke atas dulu. Atas dulu. Marfu'un. Iya. Caranya tadi kan contohnya. Sudah diberikan contohnya, cara membacanya. Waladani marfu'un. Wa alamatu. Raf'aihi. Raf'aihi. Rafa'nya harus di asal, enggak ada di sini, cuma kita harus tahu. Wa alamatu raf'aihi. Rafa, raf'aihi. Wa alamatu raf'aihi al-harfu. Terus li'annahu al-musanna. Al-musanna sa, bukan shin. Sa al-musanna. Al-musanna. Paham ya artinya kan? Waladani itu marfu dan tanda rofaknya alif. Mana? Itu sebelum nun, setelah dal. Mengapa tandanya alif? Dikarenakan waladani adalah isim musanna, kata yang artinya ganda atau dua. Coba berikutnya, waladaini. Cobain aja dengan baca atas. Ayo, Abdullah. Aba Abdullah. Ismu mansub. Langsung aja mansubun. Waladaini mansubun, langsung di atas tuh ada. Waladaini mansubun. Terus? Nasbihi sekarang, bukan rafihi, karena mansub berarti dari kata nasbun. Mansub itu artinya ternasobkan. Dari kata nasbun. Jadi wa alamatu nasbihi, bukan rafihi lagi karena mansub. Wa alamatu nasbihi. Nas. Sod. Nas. Nasbihi. Wa alamatu nasbihi sod. So, si, su, bas. Wa alamatu nasbihi. Nasbihi. Nasbihi. Al-alamatu. Ha. Sudah apa tandanya? Wa alamatu nasbihi. Alamatu nasbihi. Al-ya'u. Li'annahu. Li'annahu. Al-musanna. Al-musanna. Lagi-lagi. Waladaini. Waladaini. Waladaini mansubun. Terus? Terus, terus. Al-ya'u, tinggal dilihat. Al-ya'u. Ada sini alamat. Li'annahu. Li'annahu. Al-musanna. Al-musanna. Ke asma. Ya. Sekarang waladaini lagi. Waladaini majrurun. Wa alamatu al-ya'u. Jarrihi. Wa alamatu jarrihi. Jarrihi al-ya'u li'annahu musanna. Al-musanna. Terus muslimun. Alhamdulillah. Ya. Wa'alamatu rabbihi al-wawu li'annahu jam'ul mutakallimin. Nah, paham kan? Muslimuna marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Jamak mudzakkar salim. Ciri rafa'nya adalah al-wawu. Terus muslimina. Muslimina mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu jam'ul. Terus coba siapa namanya? Tuan ya, coba aja. Tinggal baca aja muslimina. Majrurun wa alamatu ada. Wa alamatu jarrihi. Jarrihi al-ya'u. Li'annahu. Li'annahu jam'ul mudzakkari. Mudzakkaris. Aywa. Aywa, santai. Terus muslimatun marfu'un wa alamatuhu. Wa alamatu raf'ihi. Alamatu raf'ihi. Dhammatun, ya dhammatun. Dhammatun. Li annahu. Li annahu jam'ul muannats salim. Muannats salimu. Jam'ul muannats salimu. Terus muslimatin. Tin. Wa alamatu nasbihi kasratun li annahu jam'ul muannats salim muannats salimu jam'ul muannats salim. Terus muslimatin masih di sini kadang ada yang sama ya. Waladaini bisa mansub, bisa majrur, tergantung dia, tergantung posisinya dalam kalimat. Demikian pula muslimina bisa mansub ataupun bisa majrur. Demikian pula muslimatin bisa mansub, bisa juga majrur. Terus jam'ut taksiri. Terus auladan. Auladan mansubun wa alamatu nasbihi. Li'annahu jam'ut taksiri. Jam'ut taksiri. Terus auladin majrurun li alamatu wa alamatu jarrihi. Jadi dan tanda, alamat itu tanda ya. Wa alamatu dan tanda jarrihi, jarnya gitu. Alamatu jarrihi kasratun. Li annahu jam'ut taksir. Terus abuka marfu'un wa alamatu. Jadi abuka yang marfu itu abunya ya. Abuka abu marfu'un. Abunya yang marfu. Abu marfuun. Wa alamatu rafihi al-wawu. Li annahu al asma'ul khamsah. Atau li annahu minal asma'il khamsah. Dikarenakan abu termasuk al asmaul khamsah, isim yang lima. Terus jadi bukan abukanya abu, jadi abuka itu dua kata, mudhaf ilaih. Kalau kita pernah belajar ada istilah mudhaf ilaih, mudhafnya abu, mudhaf ilaihnya ka, abuka. Jadi yang di i'rab abunya dulu, ka-nya nanti kita belum belajar. Abu marfu'un wa alamatu raf'ihi tanda rafa'nya al-wawu, huruf wawu. Ada kan huruf wawu? Huruf wawu. Mengapa? Li'annahu, dikarenakan abu ini minal asma'il khamsah, termasuk isim-isim yang lima yang telah kita bahas. Abu, akhu, terus abu, akhu, famu, hamu, zu ya. Abu, akhu, abuka langsung boleh. Abuka, akhuka, terus hamuka, fuka, zu malin. Terus aba mansubun. Abaka. Betul, abaka. Aba wa alamatu nasbihi al annahu minal asma'il khamsah kali ini. Khamsati. Ada min. Li'annahu minal asma'il khamsati. Terus, abika. Abika. Abi madrurun. Wa ala madrurun. Jarrihi. Al-ya'u. Li'annahu minal asma'il khamsati. Terus, ahsan. Al-fata. Al-fata. Al-fata. Marfu'un. Al-fata marfu'un. Wa alamatu raf'ihi muqaddaratun. Domah yang diperkirakan. Jadi enggak nyata, enggak nampak. Diperkirakan ada sebelum alif bengkok lazimah. Terus. Di'annahu al-maqsuru. Karena dia termasuk al-maqsur. Isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Terus. Al-fata mansubun. Wa'alamatu. Wa'alamatu mansub. Nasbihi. Wa'alamatu nasbihi. Nasbihi. Fathatun, lihat. Muqaddaratun. Muqaddaratun. Li'annahu. Li'annahu al-maqsuru. Al-maqsuru. Al-maqsuru. Jadi bisa. Dia bisa mansub, bisa marfu', ya. Kalimatnya sama. Ya kan, al-fata. Bisa marfu', bisa mansub, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Terus, al-fata yang ketiga. Al-fata majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun li'annahu al-maqsur. 8. Terus al-qadiyah. Al-qadiyah. Al-qadiyah. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun al-manqus. Kan jadi untuk al-manqus yang mansub dia fathahnya nampak ketika mansub, ya. Bukan al-qadi lagi, al-qadiyah. Terus al-qadi yang ketiga. Majrurun. Wa alamatu. Jarrihi. Jarrihi. Kasratun. Kasratun. Muqaddaratun. Muqaddaratun. Muqaddaratun. Li'annahu. Li'annahu al-manqusu. Terus terakhir. Al-ismu ladhi la yansarif. Aisyatu. Aisyatu. Madfu'un. Wa alamatu. Raf'ihi. Dhammatun. Li'annahu. Li'annahu al-ismu alladhi la yansharif. Terus, Aisyata. Aisyata. Mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun. Li'annahu al-ismu alladhi la yansharif. Terus, terakhir, Aisyata. Nah, gitu ya. Nanti insya Allah setelah kita bisa membaca tabel tadi, diharapkan bisa menjawab ini. Latihan 14. Uzkuril marfu'a wal mansuba wal majrura wa alamata kullim minha. Sebutkan mana yang marfu', mansub, dan majrur, serta tanda masing-masingnya. Contohnya satu nih, zalimuna apa nih? Siapa yang bisa? Zalimuna. Marfu' mansub atau majrur? Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi? Al-wawu. Li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Ya, ada di sini kalau enggak bingung. Contohnya apa? Muslimuna, sama kan? Jadi kalau bingung, contohnya apa? Ada muslimuna. Oh, iya. Zalimuna, mirip kan? Ya mirip, sama. Beda kata tapi satu jenis, satu kelompok. Nanti ditulis latihannya ya di buku. Takhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus di sini di al-alamatu domati.